Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sidang jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala di pagi hari ini untuk bisa duduk di majlis ilmu. Dan di antara syukur kita kepada Allah Ta'ala karena kita kedatangan tamu, dan tamu kita adalah orang yang berilmu, sehingga kita bisa mengambil samudra dari ilmu beliau. Beliau adalah Syekh Jalal dari Yordania, dan beliau belajar kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizhahullah ta'ala. Dan insyaallah beliau selama di sini, yaitu selama Ramadan, insyaallah program beliau di sini yang pertama adalah mengimami sholat tarawih selama Ramadan di Masjid Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, beliau juga mengisi pengajian di masjid ini, dan di antara pengajian nanti yang insya Allah, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan, yaitu yang pertama adalah kajian rutin ba'da subuh. Jadi ba'da subuh insya Allah kajian akan diisi oleh beliau, dan kita insya Allah menyelesaikan sebuah kitab berkaitan masalah akidah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan selama Ramadan. Kemudian juga nanti insya Allah akan diadakan juga pengajian untuk kajian ibu-ibu hari Sabtu, demikian juga untuk kajian umum hari Minggunya pagi, insya Allah kajian umum untuk ikhwan ataupun akhwat, itu pun juga beliau yang akan mengisi di masjid ini. Insya Allah nanti program-program yang kita rencanakan sama beliau, insya Allah akan kita umumkan. Yang penting di sini kajian pagi, insya Allah beliau akan membahas sebuah kitab yang berjudul A'lamu Sunnatil Mansyurah, yaitu kita berisi sekitar 200 pertanyaan ditulis oleh Imam Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Pertanyaan-pertanyaan ringan tapi sangat kita butuhkan dalam bab akidah. Nanti mudah-mudahan kalau seandainya ada terjemahan, kita carikan terjemahan. Kalau memang kitab ini ada terjemahannya, nanti insya Allah dibagi sehingga jamaah juga bisa membaca kitabnya apa, kemudian nanti bisa langsung mendengar dari isi pengajian beliau. Jadi ini mungkin mukadimah sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya insya Allah setiap pagi ba'da subuh mungkin sekitar 1 jam insya Allah pengajian, berarti kita Riyadhus Shalihin kita liburkan, kemudian kita berganti kepada kitab A'lamu Sunnatil Mansyurah. Mungkin ini saja. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، بادئ ذي بدء أود أن أعلمكم أنني سعيد جدا بلقائي بكم وسفري إلى بلادكم في هذا السفر الذي ألتقي فيه إخواني المسلمين من هذا البلد العزيز الكريم الذي هو أندونيسيا. وأنا كغيري ممن يسافر إلى البلاد حينما ينوي السفر، فإنه يحب التعرف على هذا البلد عن طريق القراءة والاستعلام. هكذا قرأت عن أندونيسيا، قرأت عن جزيرتكم جاوا، وقرأت عن منطقتكم جاوا الوسطى، وكذلك عن مدينتكم هذه التي نحن فيها، فوجدت ما كتبتم أنتم وغيركم هو بلد فيه الطبيعة الجميلة والمناظر الخلابة والأشجار الفارعة الطول والأنهار والثروة الحيوانية والثروة البحرية والسمكية وغير ذلك أشياء كثيرة وكثيرة جدا. وأنا كغيري أحب أن أرى هذا، ولكنني أحب أن ألتقي بكم قبل ذلك، وأعتقد أن جلوسي إليكم في هذا المسجد والجلوس مع هذه الكتب التي تبين العقيدة السليمة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير وأبقى. Beliau memulai pengajian kita kali ini dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau sangat bahagia dengan perjalanan safar ini, karena safar ke negeri Indonesia merupakan safar yang barokah, dan beliau kondisinya seperti manusia biasa ketika beliau safar ke sebuah negeri, maka tujuan beliau adalah mengenal negeri tempat tujuan safarnya. Oleh karena itu, beliau ingin mengetahui bagaimana kondisi adat istiadat yang berjalan di negeri kita, di negeri Indonesia. Demikian juga beliau ingin mengetahui bagaimana kondisi Jawa, demikian juga Jawa Tengah, demikian juga kota yang kita sekarang tinggal di dalamnya, yaitu kota Pekalongan. Dan negeri kita ini, negeri Indonesia, merupakan negeri yang sangat bagus. Demikian juga adat istiadat, demikian juga suhu yang sangat menakjubkan. Di dalamnya banyak pohon-pohon yang sangat besar, demikian juga sungai, negeri yang sangat indah. Namun kenikmatan yang paling besar dalam safar ini bukan hanya semata melihat pemandangan dari negeri kita ini saja. Yang paling utama juga adalah bisa bertemu dengan jamaah yang ada di sini, kaum muslimin di negeri ini. Apalagi pertemuan kita bukan hanya untuk pertemuan semata bercanda, namun pertemuan kita untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Islam. Terlebih kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab yang sangat penting berkaitan masalah berkaitan masalah akidah Ahlussunnah, sehingga safar ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Ta'ala, dan pertemuan kita juga mudah-mudahan diberkati sama Allah Ta'ala. هذا الكتاب الذي بين أيدينا يحتوي على 200 سؤال وجواب في العقيدة السليمة. وقبل ذلك أود التنبيه إخواني في الله أن العقيدة من حيث الجملة، العقيدة من حيث الجملة لها مصادر كثيرة وكثيرة جدا. من مصادر العقيدة أولا، أنا لا أقول العقيدة الإسلامية وإنما أقول العقيدة، من مصادرها الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والشيطان أخذ على نفسه العهد أن يضل بني آدم ويهديه إلى عذاب السعير، ولذلك فهو يخترع من عنده عقائد زائفة وخرافات باطلة يروج لها. ثانيا، كتاب yang akan kita pelajari ini adalah sebuah kitab yang berisi tentang 200 permasalahan agama, 200 permasalahan akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat urgen. Dan perlu kita ingat, sebelum kita memulai pembahasan isi kitab ini maka kita harus mengetahui bahwa masdar atau rujukan manusia dalam mengambil akidah ini banyak. Namun kita tidak bicara secara khusus tentang akidah Islam. Namun masdar rujukan akidah yang dipakai oleh manusia, yang benar maupun yang keliru, ini rujukannya, cara mengambilnya banyak. Yang pertama, rujukan dalam mengambil akidah di kalangan manusia yang pertama adalah syaitan, jeratan iblis. Sehingga syaitan pun bisa melontarkan kepada manusia beberapa akidah, dan manusia pun mengambil rujukan syaitan untuk menetapkan akidah mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami jadikan setiap para nabi musuh-musuh dari syaitan-syaitan berupa jin ataupun manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Syaitan itu menyampaikan kepada yang lain ucapan-ucapan yang dusta. Namun ketika ucapan ini dibungkus dengan bungkusan yang baik, maka ucapan-ucapan dusta ini bisa dipakai oleh manusia, bahkan menancap dalam akidah mereka. Oleh karena itu, di antara sumber rujukan akidah manusia adalah jeratan syaitan. أما الشيطان فإنه يتعمد دائما الإضلال، فهذه رسالته. وأما المصدر الثاني من مصادر العقيدة على وجه العموم والإجمال فهو العقل. العقل هذا يمكن أن يضل ويمكن أن يهدي، والغالب عليه أنه إذا لم يهتدي بالوحيين الكتاب والسنة فإنه يضل ولا يهدي. وهكذا نجد كثيرا من الأمم السابقة للإسلام واللاحقة له، ونجد كثيرا من فرق المسلمين كذلك ضلوا بسبب اتكائهم على العقل وجعله مصدراً أساس من مصادر العقيدة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لم يأخذوا عقيدتهم من العقل، كما أنهم لم يأخذوها من الشيطان، ولكن يعتقدون اعتقاداً جازماً يدل عليه البرهان أن القرآن الكريم والسنة النبوية لا يمكن أن تصادم العقل، لا يمكن هذا. ومن ظن ذلك فهذا خطأ عنده، لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى في العقل الصحيح. وضابط العقل الصحيح أن يكون موافقاً ومتوائماً مع القرآن والسنة. باختصار، العقل إن وافق القرآن والسنة فهو عقل، وإن خالف القرآن والسنة فهو ليس بعقل. قال الله تبارك وتعالى عن الكفار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Kemudian sumber rujukan yang kedua yang dipakai oleh manusia adalah akal. Dan akal merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah telah berikan kepada manusia. Namun akal juga yang bisa memberikan hidayah kepada manusia, demikian juga bisa menyesatkan mereka. Oleh karena itu, akal tidak bisa kita terima kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika banyak di antara manusia zaman sekarang ataupun umat-umat terdahulu, mereka menjadikan akal sebagai rujukan satu-satunya dalam menetapkan kebaikan ataupun keburukan. Inilah yang menyebabkan kesesatan mereka. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka rujukan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan wahyu dari syaitan, demikian juga bukan akal semata. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati akal seseorang, namun Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin berselisih dengan akal manusia. Oleh karena itu, akal itu ada yang benar dan akal itu ada yang salah. Akal yang sahih, akal yang benar adalah pendapat akal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akal yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akal ini tidak bisa dipakai. Allah Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran bahwasanya akal seseorang itu bisa dianggap ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika manusia menjadikan akal satu-satunya untuk menimbang kebenaran dan kesesatan, maka yang ada hanya ketergelinciran. Oleh karena itu, kalau kita lihat, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang masuk neraka Jahannam. Mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, jika seandainya dulu kita mendengar dan dulu kita berakal, yaitu akal kita kita giring di belakang wahyu Allah Ta'ala, tidak mungkin kita masuk neraka Jahannam seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya akal yang berjalan sendiri tanpa belakang wahyu, ini yang ada hanya kesesatan semata. Thalithan من مصادر العقيدة إجمالا كذلك الحواس، فإن بعض بني الإنسان لا يؤمن إلا بما يحسه، يراه، يسمعه، يشمه، يذوقه، يلمسه، وهذه الحواس كذلك وإن كان الغالب عليها في عالم الشهادة في العالم المنظور أنها صائبة غير مخطئة، ولكن يتوجه إليها النقد من زاويتين. الزاوية الأولى أو النقطة الأولى أنها تقف حائرة ولا تتعدى العالم المشاهد، لا تستطيع أن تنظر إلى الغيب، والعقيدة مبنية على الغيب. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. الزاوية الثانية التي يتوجه إليها النقد بالنسبة لإيمان الحواس هي أنها تخطئ أو يعتريها الخطأ حتى في العالم المشاهد. وها نحن ننظر اليوم، في الليلة الماضية كنا ننظر إلى السماء ونرى النجوم، ونحن نجزم أن هذا النجم في هذا المكان، ولو شاء أحدنا أن يقسم بالله العظيم أن هذا النجم في هذا المكان، ولكن يأتي العلم الحديث ليكشف لنا أن هذا النجم كان هاهنا يوما من الدهر، والذي نراه الآن إنما هو ضوءه، أما جرمه فإنه قد زال، وهذا من خداع البصر. فإذا كان البصر لا يهدي إلى الحق في عالم الشهادة في بعض الأحيان، فإنه لا يهدي إلى الحق في عالم الغيب ولا شك. وكذلك مسألة أخرى وهي مسألة فيزيائية، يقولون إذا كان يركب أحدنا سيارة، هذه السيارة اللي فيها قلاب من وراء يسمونها، ومعه مكعب ثلج في صندوق السيارة الخلف، وهو معه، إذا سارت السيارة بسرعة فإن قالب الثلج هذا أو مكعب الثلج سوف ينزلق ويسقط بعد ذلك من السيارة. الذي في السيارة يرى قالب الثلج يقع شاقوليا مباشرة هكذا، والذي في خارج السيارة يرى مكعب الثلج يسقط منقليا أو دائريا أو قوسيا هكذا. والعلماء بحثوا بعد ذلك لينصر أحدهم قول هذا وينصر الآخر قول هذا، والشاهد من قولنا أن البصر قد يخدع، كذلك السمع وهو أضعف من البصر، والشم وهو أضعف وأضعف، والذوق وهو أضعف وأضعف، واللمس وهو أضعف وأضعف. فأقوى الحواس البصر، ثم السمع، ثم الشم، ثم الذوق، ثم المس. فإذا تطرق النقد للبصر فإنه لما دونها من باب أولى. ونحن لا ننكر المحسوسات، ولكن نقول إن العقيدة لا تؤخذ من المحسوسات. Rujukan yang ketiga dari sikap manusia dalam mengambil akidah mereka, yaitu mereka mengambil akidah dari panca indera, dari hawas, yaitu panca indera. Sebagian orang tidak beriman kecuali dengan perkara-perkara yang bisa dilihat, yang bisa diindra, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar, dan yang lainnya. Dan mereka tidak beriman kepada perkara-perkara yang tidak bisa diindra. Padahal indra manusia ini walaupun menunjukkan kepada manusia secara pasti, namun indra ini tidak bisa jadi rujukan. Indra manusia seperti penglihatan, demikian juga pendengaran, kemudian saraf rasa dan yang lainnya, ini tidak bisa jadi rujukan. Kenapa? Karena indra ini ada dua pertanyaan yang kita lontarkan dengan indra kita. Kita lontarkan untuk indra kita ketika dijadikan rujukan. Yang pertama, kritikan terhadap indra ketika dijadikan rujukan. Bahwasanya indra kita ini sering sekali bingung terhadap menyikapi beberapa masalah. Kenapa? Karena indra tidak bisa menghukumi yang pasti. Namun banyak indra perasa kita ini terkadang bingung. Pendengaran kita, penglihatan kita terkadang bingung terhadap satu kejadian yang kita rasakan di depan kita. Kenapa? Karena indra manusia tidak bisa mencerna kecuali yang dilihat saja, yang ada di alamnya saja. Tapi kalau sudah di luar alamnya, maka indra ini sudah tidak bisa menetapkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim percaya adanya perkara-perkara yang gaib. Adanya perkara-perkara yang gaib. Dan perkara-perkara yang gaib ini tidak bisa kita indra dengan sistem indra kita. Namun kita hanya tunduk patuh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara sifat yang Allah telah sifatkan bagi orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman Allah telah sebutkan di dalam surat Ali Imran, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang diturunkan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa diindra dengan indra rasa kita. Jadi lontaran yang pertama, kritikan yang pertama bagi orang-orang yang menjadikan indranya sebagai rujukan dalam akidah, yaitu bahwasanya indra ini terkadang ragu, bingung, tidak bisa menetapkan dalam suatu masalah. Kemudian yang kedua, indra yang kita miliki pun terkadang keliru menetapkan sebuah permasalahan, tapi keliru. Kenapa? Karena yang menghukumi hanya sekedar apa yang bisa kita rasakan. Oleh karena itu, indra kita ini melihat, mendengar, itu terkadang keliru, penglihatan keliru, demikian juga pendengaran keliru, dan yang lainnya. Kemudian dicontohkan sama beliau beberapa contoh. Yang pertama, mata ini terkadang melihat sesuatu, tapi rupanya keliru. Contohnya ketika seseorang melihat kepada bintang yang ada di langit, Dan bintang yang ada di langit ini, jauh kita lihat sinarnya yang ada di atas langit jauh sekali. Apakah benar bintangnya itu ada di tempat yang kita lihat sekarang? Kita terkadang melihat bintang dalam satu titik. Ini ada bintang besar bersinar, kita lihat dengan satu titik ini. Akhirnya mata kita menghukumi berarti bintang itu di sana, karena sinarnya sumbernya dari sana. Padahal tidak seperti ini. Itu bekas sinarnya, tapi bintangnya sudah tidak ada. Bintangnya sudah berjalan, tapi bekas sinarnya masih berjalan. Sehingga kita melihatnya seakan-akan bintang itu ada di sana. Padahal yang ada cuma sinarnya saja, bekasnya. Sedangkan bintangnya sudah berjalan. Oleh karena itu berarti indera kita seperti mata kita, demikian juga perasa kita, ini terkadang menghukumi suatu kejadian tapi keliru hukumnya. Dan yang paling kuat di antara indera kita ini dalam menghukumi adalah pandangan. Pandangan adalah yang paling kuat. Kemudian setelah itu pendengaran, kemudian rasa dan yang lainnya. Jadi intinya di sini bahwasanya indera itu tidak bisa dijadikan rujukan. Kita tidak mengingkari tentang manfaat indera. Pendengaran kita, penglihatan kita, rasa kita, ini kita enggak mengingkari. Dalam Islam dibolehkan orang untuk menghukumi dengan ini. Namun kalau digunakan untuk menetapkan akidah, indera kita bukan rujukan di dalam menetapkan akidah kita. هذه ثلاث مصادر من مصادر العقيدة عند غير المسلمين وهكذا حينما اتبع غير المسلمين هذه المصادر ضلوا وأضلوا نحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول الله تبارك وتعالى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لكن هؤلاء الضالون لا يسمون الأشياء باسمها بل يسمونها بغير اسمها تلبيسا وتزويرا قال الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فيسمون عقيدة الشيطان بالإلهام أو الذوق الإلهام فيجلس أحدهم معتكفا لا في المسجد الذي هدانا الله تبارك وتعالى للاعتكاف فيه ولكن يعتكف في الكهوف والأديرة والزقاق والبيوت الصغيرة البعيدة النائية وتحت الأرض وفي الدهاليز وهكذا يعتكف مع النجاسات والخبائث حتى تتنزل عليهم الشياطين فتوحي إليهم زخرف القول غرورا وتوهمهم ويوهمون الناس أنهم جاءهم الإلهام من الله تبارك وتعالى أو جاءهم الذوق الذي ذاقوه بقلوبهم ونحن المساكين ما ذقناه وبالتالي هم يعرفون العقيدة ونحن لا نعرفها هكذا استطاع الشيطان أن يلبس عليهم حتى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Tiga rujukan ini yaitu syaitan, akal dan perasa, indera perasa, ini merupakan rujukan akidah bagi orang-orang kafir selain kaum muslimin. Sehingga orang-orang kafir rujukan mereka dalam akidah mereka satu di antara tiga ini, yaitu jeratan syaitan, akal dan indera. Namun kalau kita lihat ketiga kaum muslimin, beberapa mereka mulai mengikuti orang-orang kafir dalam rujukan akidah mereka, yaitu mereka mengambil jeratan-jeratan syaitan atau dinamakan dengan ilham, demikian juga akal dan indera sebagai rujukan, maka kaum muslimin pun yang mengikuti mereka ikut dalam kesesatan mereka. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita dalam sholat kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Minimal kita berdoa 17 kali dalam sehari kita. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhanku, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalannya orang-orang kafir sebelum kita. Demikian juga Allah Ta'ala melarang kepada kaum muslimin untuk mengikuti orang-orang yang telah disesatkan sama Allah Ta'ala dari umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu, wahai manusia, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu umat-umat terdahulu yang mereka telah sesat sebelum kalian. Mereka sudah sesat. Jika seandainya kalian mengikuti mereka, berarti kalian mengikuti kesesatan mereka. Dan karena mereka rujukannya adalah akal, demikian juga syaitan, demikian juga indra, mengakibatkan rusaknya akidah mereka. Kemudian akhirnya mereka membuat patung. Membuat patung dinisbatkan kepada Tuhan. Kemudian mereka beribadah kepada patung itu. Akhirnya dibantah sama Allah Ta'ala bahwasanya ini cuma omong kosong, tidak ada buktinya sama sekali. Allah Ta'ala mengatakan in hiya illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum, sesungguhnya patung-patung ini yang kalian jadikan sebagai Tuhan, ini hanya nama-nama yang kalian buat sendiri, baik kalian ataupun nenek moyang kalian, di dalamnya tidak ada petunjuk bukti yang nyata. Maka dari itu, kalau kita lihat, kita orang muslim berbeda sama orang-orang kafir. Kalau kita orang muslim, rujukan kita di masjid. Orang muslim pergi ke masjid, melaksanakan sholat, mengambil faedah dari masjidnya. Berbeda dengan mereka, orang-orang yang mengambil rujukan dari syaitan, akal atau indera, biasanya mereka pergi ke tempat-tempat seperti gua untuk semedi, pergi ke hutan, atau bahkan tempat-tempat yang najis seperti WC, tong sampah, dan yang lainnya. Kemudian mereka semedi, tujuannya apa? Dinamakan agar mendapatkan ilham, agar mendapatkan wangsit. Dari siapa? Dari syaitan, bukan dari Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya membuat kerusakan dalam akidah mereka. Orang Kristen, mereka setelah itu mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Ta'ala. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah Ta'ala. Maka dibantah sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyifati mereka ittakhadhu ahbarahum marubanahum arbaba min dunillah. Orang-orang ahli kitab menjadikan pemuka-pemuka agama mereka, uskup-uskup mereka, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Kenapa sesat seperti ini? Karena rujukan mereka bukan wahyu Allah Ta'ala. Rujukan mereka adalah syaitan, akal mereka, dan indera mereka. هذه المصادر كلها ظلمات. Semua rujukan ini, yaitu syaitan, demikian juga akal, demikian juga indera, semuanya kesesatan. Semuanya kesesatan jika tidak dibarengi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin ma huwa an-nur? Namun pertanyaan di sini, apa sinar yang bisa menyinari akal kita dan indera kita sehingga akal kita berjalan benar? Apa cahayanya? Wa man ittaba hadhihi al-masadir sawfa yabqa hayatahu fi shakk wa rayb wa qalaq wa dhann. Dan barang siapa yang menjadikan rujukan akidahnya adalah akalnya, indranya, atau ilham dari syaitan atau ilmu wangsit, maka dia berada pada kebimbangan. Hidupnya senantiasa ragu, bimbang, sampai akhirnya stres. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang pasti terhadap akidahnya. Fama huwa idzanil yaqin? Terus bagaimana supaya akidah kita itu yakin? Bagaimana kita mendapatkan keyakinan dalam akidah kita? Kita tadi sebutkan siapa yang rujukannya akal, indra, dan syaitan, semuanya berada pada kebimbangan. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan keyakinan dalam akidah kita? Hadhani su'alan yahtajani ila jawab 'inda kulli insan الظلمات كثيرة والنور واحد، الشك كثير والحق اليقين واحد، فإن سألت هذه الظلمات فما هو النور؟ فالله تبارك وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أما جواب السؤال الثاني، فإن الله تبارك وتعالى يقول عن المشركين والكفار: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون، قتل الخراصون المخمنون الظانون، ويقول: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan keyakinan dalam akidah kita? Bahwasanya kita perlu kita ketahui bahwa muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kita tadi sebutkan bahwasanya banyak akidah-akidah yang rusak karena sumber rujukannya yang keliru. Terus mana yang benar? Mana akidah yang benar yang bisa mendapatkan keyakinan dalam dalam akidah kita? Maka perlu kita ingat bahwasanya zulumat, kegelapan itu sangat banyak sekali, sedangkan cahaya cuma satu. Demikian juga keraguan, akidah-akidah yang meragukan itu banyak sekali jumlahnya. Tapi keyakinan yang bisa menghasilkan kepastian yang sangat pasti dalam keyakinan kita ini hanya satu saja. Terus bagaimana kita mendapatkan keselamatan dari kegelapan-kegelapan yang banyak sampai menuju satu cahaya? Allah Ta'ala mensifatkan bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang beriman, berbeda dengan Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Allah Ta'ala berfirman: Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah wali pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan yang banyak menuju kepada satu cahaya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah syaitan dan taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Yang mana taghut-taghut ini, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala ini, mengeluarkan manusia dari terang benderangnya cahaya kebenaran menuju dan memasukkan mereka ke dalam kegelapan dari kebimbangan akidah mereka. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang kebingungan orang-orang yang tidak punya rujukan yang pasti. Allah Ta'ala mengatakan: innakum lafi qawlim mukhtalif, kalian orang-orang yang rujukannya gak pasti, bingung kesana ikut, lagi ngetrennya kesini ya kesini, lagi modelnya kayak gini ya kayak gini, ikut saja banyaknya orang dan kalian bimbang yang kalian ikuti ini benar atau tidaknya. Sungguh celaka pendengaran kalian, mata kalian, kenapa hanya membeo kepada banyaknya orang saja, bimbang, tidak punya rujukan yang pasti. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang bimbang, mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya, kemana hawa nafsunya mengarah di situ juga dia berjalan. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memiliki rujukan yang pasti pasti mendapatkan kebimbangan dalam keyakinan mereka. إذن بارك الله فيكم، فالمصدر الحق لأخذ العقيدة التي يريدها الله تبارك وتعالى إنما هو الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالقرآن والسنة هما الحق، وما سواهما هو الباطل. وقال الله تبارك وتعالى في وصف كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال الله تبارك وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما جعلناك عليهم حفيظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كما ضل الذين من قبلنا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فإذا كان المصدر الوحيد والحق للعقيدة الحق هو الكتاب والسنة، فهذا هو الذي يحتوي عليه هذا الكتاب الذي بين أيدينا بأجوبته على الأسئلة التي طرحها. فإنه يطرح السؤال في العقيدة ثم يجيب عنه، ويجيب عنه بالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أسعدنا حينئذ حينما نلتقي كل يوم بعد صلاة الفجر على العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضاربين بعرض الحائط كل المصادر الأخرى. لا نريد الشيطان ولا وحيه، لا نريد العقل ولا خزعبلاته وخربطته، لا نريد أي شيء يمكن أن يضلنا كما أضل الذين من قبلنا، أو يعيشنا في جو من الحيرة ونموت ونحن محتارين، لا نعرف ربنا، لا نعرف خالقنا، لا نعرف رسولنا، لا نعرف كتابنا، لا نعرف ما هو الذي ينتظرنا في اليوم الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Pertanyaan yang muncul di benak kita, terus apa rujukan yang benar dalam menetapkan akidah kita? Maka kita katakan rujukan sumber akidah yang benar adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq, kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala dalam banyak ayat mensifati bahwa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang bisa menghancurkan keyakinan-keyakinan yang rusak. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil, demikianlah kami menghancurkan kebatilan dengan kebenaran yang kami datangkan. Fayadmaghu, kemudian kebenaran hak ini yang datang bisa melenyapkan kebatilan-kebatilan yang ada. Fa'idha huwa zahik, sehingga kebatilan pun akhirnya pergi. Demikian juga Allah Ta'ala mensifati tentang Al-Qur'an dan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, la yatihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, kebatilan tidak mungkin datang dalam kitab Al-Qur'an dan wahyu Allah Ta'ala, baik dari depan maupun belakang, tidak mungkin bisa dihancurkan kebenaran ini dengan kebatilan. Demikian juga Allah Ta'ala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus kepada kita dengan sifat kebenaran, tidak ada keraguan dalam ucapannya. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidaklah mengucapkan karena hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang Allah telah berikan kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin, siapa yang menjadikan rujukan akidahnya Al-Qur'an dan hadis, tidak mungkin sesat selamanya. Tidak mungkin sesat seperti sesatnya umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika seandainya kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, lan tadillu ba'di, tidak mungkin sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka dari itu, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan akidah kita ini sangat penting sekali. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan sangat asik sekali ketika kita setelah sholat subuh berjamaah di masjid ini, Kemudian setelah itu kita sampaikan beberapa akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan kenikmatan. Maka itu, insya Allah kita meminta kepada Allah Ta'ala, setelah kita sholat subuh di masjid ini, kita akan kaji akidah-akidah yang pasti benarnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang ditulis oleh seorang imam, Hafidh Hakami, dengan bentuk yang sangat mudah. Pertanyaan yang beliau tulis, kemudian jawaban dari Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan sangat ringan, sangat mudah, dan pasti akidah yang lurus. Kita jauhi keyakinan-keyakinan yang bersumber kepada akal, yang bersumber kepada indera, namun kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah saja, karena ini kebenaran. Jangan sampai di antara kita meninggal dunia dan kita bimbang, karena banyak orang-orang yang rujukannya akal, ketika meninggal dunia bimbang, bingung. Mereka tidak tahu Tuhannya, siapa Tuhan saya, siapa Nabi saya, apa yang akan saya jalankan ketika saya meninggal dunia, bimbang. Kenapa? Karena tidak memiliki keyakinan yang pasti dalam hati mereka. Berbeda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Al-Quran dan Sunnah pasti. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita ini. Siapa Nabi kita? Nabi kita ini. Apa yang kita jalankan setelah meninggal dunia? Ini dan ini. Sehingga pasti. Jangan sampai kita meninggal dunia dan kita bimbang. Kita bingung siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa yang akan kita jalankan. Ini karena rujukan yang membingungkan. Yaitu akal seseorang, demikian juga adat istiadat, demikian juga inderanya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini, kitab yang sangat ringkas berkaitan masalah akidah kita. Walaupun kita meninggal dunia, kita minimal sudah mengetahui siapa Tuhan kita, apa agama kita, dan siapa Rasul kita, sehingga nanti ketika kita ditanya oleh malaikat dalam kubur kita, kita bisa menjawabnya. Jangan sampai kita bimbang dengan mengatakan ha ha la adri, ha ha saya nggak tahu, cuma saya dulu ngikuti manusia A ya saya ucapkan A, B ya saya ucapkan B, sekarang saya nggak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena bimbang di atas akidah mereka. Maka itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita supaya kita diberikan akidah yang pasti, akidah yang benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan perjalanan kita setelah kita meninggal dunia, di alam kubur kita, di akhirat kita. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama para nabi dan rasul di surga yang tinggi dan kekal dan abadi. Mungkin yang bisa kita sampaikan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.